telah lama menanti untuk dirimu sepanjang waktuku. Oh, haruskah ku menunggu untuk bertemu belahan jiwaku? Jika memang ku harus mencari, takkan lelah ku mencari. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan waktu bagiku untuk temukan dirinya untukku. Oh, menjemputmu bidadari. Oh, tiada ku temui alasan pasti mengapa ku sendiri. Aku sadari jalanku ini bukan untuk menanti. Jika memang ku harus mencari, takkan lelah ku mencari. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu bagiku untuk temukan dirinya untukku. Oh, menjemputmu bidadari. Oh, oh, oh, oh. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan waktu bagiku untuk temukan dirinya untukku. Oh, menjemputmu bidadari. Oh, menjemputmu bidadari.